Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari calon-calon neraka jahim, yaitu orang-orang kafir. Qala, dikatakan, ثم هذا الذي دل عليه الكتاب من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين وذم من يفعل ذلك دلت عليه أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian apa yang ditunjukkan atasnya di dalam ayat dalam Al-Quran yang sudah dibahas, yaitu penyerupaan sebagian umat ini dengan umat-umat yang terdahulu dalam masalah din dan dunia. Din mereka-mereka mencari sendiri dengan hawa nafsu. Khudtum kalladhi khadu wafid din wafid dunia. Mereka berlomba-lomba. Fastamta'tum bikhalaqikum kama stamta'al ladina min qablihim. Disamakan dalam dua hal, din wa dunia, yang kemudian dicerca. Siapa yang melakukan dua hal tadi? Ternyata itu bukan hanya dalam ayat. Dalla alaihi aiban sunnatu rasulillah. Ditunjukkan pula dalam sunnah, dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'awwal al-ayah ala dhalik, dan dibawa ayat ini sesuai dengan hadis ini oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع شبرا بشبر باعا بباع حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan ila akhiril ayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu berkata, niscaya kalian akan mengambil seperti apa yang diambil oleh umat-umat terdahulu. Di sini mengambil jalan. Berarti bisa diterjemahkan dengan makna, niscaya kalian akan menjalani apa yang pernah dijalani oleh umat-umat terdahulu sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa. Jengkal, hasta, depa. Hatta law anna ahadan min ulaik dakhala juhra babbin ladakhaltumuh. Hingga kalau di antara mereka ada yang memasuki lubang bab, sejenis biawak, niscaya kalian pun akan memasukinya. Iqra'u in syi'tum, silakan baca kalau kalian mau. Ayat Allah, kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan ila akhirih. Hadis ini bermakna sama dengan apa yang dibahas pada ayat yang lalu. Dan di sini sahabat Abu Hurairah ta'awwal al-hadis bil ayah, menafsirkan hadis ini seperti apa yang beliau pahami dalam ayat, yaitu ayat Allah Ta'ala, kalladina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan ila akhirih. Ayat apa itu? Ayat yang didapatnya di dalamnya terkandung dua perkara. Khuttum kalladhi khawdu, kalian khawd seperti orang terdahulu. Dan yang kedua, wastanta'tum bikhalakikum kama stanta'u bikhalakihim. Kalian bernikmat-nikmat dengan dunia kalian sebagaimana mereka bernikmat-nikmat dengan dunia mereka. Berarti mana hadis ini, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sedepa demi sedepa. Kalau mereka melakukan khaud, kalian juga melakukan khaud. Kalau mereka istamta'u bikhalaqihim, kalian juga istamta'tum bikhalaqikum. Persis. Qalu ya Rasulullah, kama sana'at Faris war-Rum. Ya Rasulullah, apakah seperti yang dilakukan oleh Persia dan Romawi? Wa ahlul kitab, qala fahalin nas illahum. Kata Nabi, siapakah manusia kecuali mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat disebutkan Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat ini disebutkan Faris war-Rum, Persia dan Romawi. Faris, Persia menyembah api, Romawi dalam keadaan Nasrani. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi hadhihi al-ayah annahu qala ma asbaha al-lailah bil barihah. Haula'i banu Israel syubahna bihim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini, sungguh mirip sekali hari ini, malam ini dengan malam kemarin. Ma asbahal lailah bil barihah. Lailah adalah malam ini, barihah malam kemarin. Dan ini ungkapan. Maknanya betapa miripnya kita dengan umat terdahulu. Betapa miripnya malam ini dengan malam kemarin. Betapa miripnya hari ini dengan hari kemarin. Ya, ini betapa miripnya kita ini dengan ahlul kitab. Syabbahana bihim. Rasulullah SAW telah menyerupakan kita dengan mereka. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala antum ashbahal umam bi bani Israel. Kalian ini semirip-mirip umat dengan bani Israel. Samtan wa hadiyan tattabi'una amalahum hazwal quddati bil quddah. kalian betapa miripnya dengan umat-umat dari kalangan Bani Israel. Sifat-sifatnya, jalannya, kalian mengikuti amalan mereka seperti tali sendal atau seperti sendal dengan sendal. Ghayra anni la adri ata'buduna al-ijl am la, hanya saya tidak tahu apakah kalian sudah menyembah sapi atau belum. Ini keras sekali ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Melihat sekian banyak manusia yang meninggalkan sunnah dan mengerjakan perkara-perkara baru, bid'ah, betapa miripnya dengan Bani Israel. Maka ditegur dengan keras dengan kalimat, ma antum ashbahal umam bi Bani Israel. Kalian ini betapa miripnya dengan Bani Israel. Sifat-sifatnya, jalannya, kalian mengikuti mereka, mengikuti amalan mereka. Hadwal quddati bil quddah. Quddah itu sesungguhnya bulu-bulu anak panah. Kalau anak panah melesat, di belakangnya ada bulu-bulunya. Bulu-bulu yang satu, di belakangnya ada lagi, belakangnya ada lagi, belakangnya ada lagi. Melesat kemanapun, bulu-bulu tadi saling mengikuti. Itu makna quddati bil quddah. Wallahu ta'ala a'lam. Persis, kata beliau, hanya saja saya tidak tahu apakah kalian sudah menyembah sapi kecil atau belum. Ata'buduna al-ijl am la. Karena Bani Israel membuat sapi. Lahu khuar. Memiliki suara. Bukan keajaiban. Karena memang kena angin, dari sini berlubang, kemudian dari sana keluar, kemudian membentuk suara secara otomatis. Mereka sembah. Ini namanya mubalaghah. Betapa miripnya kalian. Jangan-jangan kalian juga sudah nyembah sapi. Karena sangat miripnya. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala, al-munafiqun alladhina minkum al-yawm syarrun min al-munafiqin alladhina kanu fi ahdi Rasulillah. Munafiqin yang ada di tengah kalian hari ini lebih jelek daripada munafiqin di zaman Rasulullah SAW. Kulna, kami tanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman, wa kaif? Mengapa? Kalau munafiqin yang sekarang lebih jelek daripada munafiqin masa itu? Qala ulaika kanu yukhfuna nifaqahum. Mereka dulu itu menyembunyikan kemunafikan mereka. Mereka dulu menyembunyikan kemunafikan mereka. Sedangkan haula'i a'lanu. Sedangkan mereka munafikin hari ini terang-terangan. Ngapain haji? Habis-habiskan uang, kumpulin saja untuk membantu fuqara masakin. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalimat-kalimat kufur keluar dengan berani. Mengejek sunnah, mengejek agama, terang-terangan. Kalau dulu, gak berani. Kalau kadung ketahuan, akan berkata, aku tadi cuma pura-pura, aku cuma main-main. Sungguh, aku cuma main-main. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, kata mereka. Kami cuma main-main, kami cuma guyon, sendagurau. Maka Allah jawab dengan ayat yang turun, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian bermain-main, memperolok-olok? Jangan cari-cari alasan, kalian telah kafir setelah iman kalian. Itu munafikin yang dahulu. Begitu ketahuan, saya cuma main-main, saya cuma pura-pura. Kalau sekarang, benar-benar melecehkan dengan sangat berani. Sekarang-sekarang di masa kita. Padahal di masa Hudzaifah bin Yaman sudah ada perbedaan itu. Adapun munafik yang terdahulu, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka. Takut ketahuan. Berpura-pura. Adapun munafik hari ini terang-terangan berani, kata beliau. Maka aqul, saya katakan, sekarang lebih berani lagi. Di mimbar. Disebar di internet. Divideokan dengan bangga, melecehkan agama, melecehkan sunnah, padahal dia mengaku muslim. Alias munafik. Sorohatan, dengan terang-terangan. Wa amma sunnah faja'at bil akhbari bimusyabahatihim fid dunya wa dhamma dhalik wa nahi an dhalik wa kadhalika fid din. Adapun sunnah, maka telah datang mengkhabarkan keserupaan mereka dengan yang terdahulu di dunia dan dicercanya, dan juga larangan untuk menyerupai mereka. Demikian pula dalam masalah agama, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir yang terdahulu. Fa ammal awwal alladzina huwa listimta' bil khalaq. Adapun yang pertama, yaitu bersenang-senang, berfoya-foya dengan dunia. Fa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih dari Amr ibn Auf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain. Diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Amr ibn Auf radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallam pernah mengutus Ubaidah ibn al-Jarrah ke Bahrain. Bahrain itu sudah terjadi suluh. Suluh itu artinya menghentikan perang dengan mereka membayar upeti. Dan mereka terima itu. Maka diutuslah Ubaidah bin Jarrah untuk mengambil upetinya Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha. Datang membawa jizyah. Wa kana Rasulullah SAW huwa salaha ahlal Bahrain. Karena Rasulullah SAW sudah mengikat perjanjian dengan Bahrain. Wa ammara alaihim al-Ala ibn al-Hadrami. Dan sudah menjadikan amir di sana al-Ala ibn al-Hadrami. Faqadima Abu Ubaidah, maka datanglah Abu Ubaidah dengan membawa harta dari Bahrain. Tentunya akan dibagikan pada siapa? Naam, fuqara wal masakin. Karena itu adalah harta baitil mal. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Maka orang-orang ansar mendengar datangnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Fawafaw salat al-fajr. Bertepatan dengan salat fajr. Ma'a Rasulullah SAW. Bertepatan itu waktunya pas, ya. Karena saya pernah ditegur oleh seseorang dengan kalimat kebetulan. Kebetulan gak ada. Gak boleh. Saya diajar oleh guru saya, gak boleh kalimat kebetulan itu. Semuanya qadarullah. Iya, qadarullah wa masya'a fa'al. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bertepatan saat subuh. Barakallahu fikum. Qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah wa masya'a fa'al. Qala, dikatakan, kita kembali pada pembahasan. Bahasa Arabnya apa? Bertepatan dan kebetulan tadi. Fawafaw salat al-fajr. Qadarullah. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Falamma salla, ketika salat Rasulullah sallam, insarafa fata'arradu lahu. Maka mulailah orang-orang ansar dari kalangan fuqara al-masakin berkumpul, mendekat. Rasulullah sallam tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu sallam hina ra'ahum, ketika melihat mereka. Kemudian berkata, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain. Sepertinya kalian sudah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang membawa sesuatu dari Bahrain. Faqalu, mereka menjawab, ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, karena kami mendengar. Qala abshiru, bergembiralah. Wa ambilu, berharaplah. Ma yassarakum, apa yang dimudahkan untuk kalian. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum, sungguh demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum, tetapi yang aku khawatirkan adalah dituangkannya dunia pada kalian. Kama busutat ala man qablakum, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian berfoya-foya, berlomba-lomba dengannya sebagaimana orang yang terdahulu berlomba-lomba dengannya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka harta itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang yang terdahulu. Dalil apa ini? Dalil istamta'tum bi khalaqikum kama istamta'u bi khalaqihim. Kalian bersenang-senang dengan dunia kalian sebagaimana orang terdahulu bersenang-senang dengan dunia mereka. Ini dalilnya. Rasulullah SAW ketika melihat fuqara kaum muslimin, kemudian berharap-harap kalau mendapatkan bagian dari apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bahrain, Rasulullah tersenyum dan berkata, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan. Walakin akhsha an tufrad alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, yang aku khawatirkan justru ketika dituangkannya dunia pada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba dengan dunia, bersenang-senang dengan dunia sebagaimana umat terdahulu bersenang-senang dengan dunia, kemudian kalian binasa sebagaimana orang terdahulu binasa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, faqad akhbara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu la yakhafu fitnatal faqri, bahwa beliau tidak mengkhawatirkan fitnah kemiskinan. Maka sungguh terbalik kalau ada yang berkata kita dakwah itu harus memulainya dari mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan itulah yang menyebabkan banyak orang jadi kafir, katanya. Kemudian dibawakan, kadal faqru an yakuna kufran, hampir saja kemiskinan membawa pada kekufuran. Ikhwani fi dinillah a'azakumullah, padahal barakallahu fikum, Rasulullah SAW berbicara pertama kali dalam dakwahnya bukan masalah kemiskinan, masalah tauhid. Qulu la ilaha illallah, la ta'budu illallah. Itu dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun kemiskinan, beliau bahkan berkata mal faqra akhsha alaikum. Jadi bukan mengentaskan kemiskinan yang dimulai pertama kali, yang menjadi fokus utama para dai. Yang menjadi fokus utama para dai seharusnya mengentaskan kebodohan terhadap agama, mengentaskan kebodohan terhadap tauhid dan sunnah. Ada pada al-faqr, la yakhafu fitnatal faqr, Nabi tidak mengkhawatirkan fitnah kemiskinan. Wa inama yakhafu busatat ad-dunya au bastud dunya wa tanafusuha. Yang mengkhawatirkan beliau adalah bastud dunya, dituangkannya dunia dan berlomba-lombanya manusia dengan dunia. Wa ihlakuha, yang akhirnya membinasakan umat tersebut. Wa hadha huwal istimta'u bil khalaq, inilah al-istimta' bil khalaq yang disebutkan dalam ayat yang sudah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan. Dalil berikutnya, wa fi sahihain, dari Uqbah ibn Amir, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja yauman, pernah keluar pada satu hari. Fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit. Beliau salat terhadap ahli Uhud seperti salat beliau terhadap jenazah. Tsumma sarafa ila al-mimbar. Kemudian beliau mengarah ke mimbar, kemudian berkata, "Inni faratukum." Atau "Inni faratun lakum. Wa ana syahidun alaikum. Wa inni wallahi la anzur ila haudil an." Aku akan mendahului kalian. Dan aku sebagai saksi atas kalian. Sungguh aku demi Allah sekarang ini melihat telagaku al-khawm. Wa inni u'titu mafatih khazainil ard, dan aku sebentar lagi akan diberi kunci-kunci perbendaharaan harta dunia. Aw mafatihil ard, kunci-kunci perbendaharaan harta dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, walakin akhaf alaikum an tanafasu fiha. Tetapi kata beliau, aku bukan mengkhawatirkan kalian melakukan kesyirikan setelahku. Bukan. Yang aku khawatirkan, kalian berlomba-lomba dengan dunia. Kalian berlomba-lomba dengan dunia. Itu yang aku khawatirkan. Ikhwani fiddina azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dalam keadaan serba berkekurangan aman, ketika dalam keadaan fuqara wal masakin, semangat, ukhuwah erat, kokoh. Ketika dalam keadaan pas-pasan, masya Allah, berjuang bersama. Ketika dituangkan dunia, semakin banyak, semakin banyak, mulai koyak ukhuwah. Mengapa? Tanafasuha, berlomba-lomba dengan dunia. Kenapa kok saya cuma segini? Kenapa kok saya cuma segitu? Kenapa saya dapatnya seperti ini? Kenapa begitu? Ila akhirih. Kemudian mereka saling bertikai, saling berpecah, saling bermusuhan. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan itu waqi', benar-benar terjadi di hadapan mata kita. Sehingga banyak orang yang rindu dengan masa-masa awal pertama, ketika masih pas-pasan, ketika masih pakai geribik di bawah pohon. Indah, akrab, kokoh, kuat, masya Allah. Ini barakallahu fikum sunnatullah fil kaun. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yang aku khawatirkan bukan kalian menyekutukan Allah terbuat syirik. Yang aku khawatirkan kalian berlomba-lomba dengan dunia dan kalian binasa. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, walakin akhsha alaikumud dunya, yang aku khawatirkan adalah dunia atas kalian. Antanafasu fiha, yang kalian berlomba-lomba dengannya. Wa taqtatilun, kemudian kalian saling berperang. Fatahlaku kama halaka man kana qablakum, kemudian kalian binasa sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian. Akhsha alaikumud dunya an tanafasu fiha wa an taqtatilu fiha fatahlaku. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, keluarga yang harmonis, keluarga yang akrab, keluarga yang bagus, masya Allah, ketika orang tuanya meninggal, bagi waris, bertikai. Terjadi? Nah, terjadi. Sampai sudah tidak tegur sapa. Sampai bermusuhan. Sampai na'udzubillah, ada yang saling menumpahkan darah. Urusan dunia. Maka itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Qala Uqbah, Fakana akhiru ma ra'aitu Rasulullah SAW alal mimbar. Maka itulah akhir aku lihat Rasulullah SAW di atas mimbar. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan di awal pertamanya, ana faratukum, aku akan mendahului kalian. Wa fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza futihat alaikum khaza'inu farisin war rum ayu qaumin antum, kalau dibuka perbendaharaan harta dari Persia dan Romawi, jenis kaum apakah kalian ini nanti? Rasulullah SAW bertanya, ayu qaumin antum, kaum termasuk kalian termasuk kaum yang mana? Qala Abdurrahman ibn Auf, nakunu kama amaran Allah azza wa jal. Kata Abdurrahman ibn Auf, kami akan jadi kaum yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kami. Faqala Rasulullah SAW, tatanafasuna summa tatahasaduna summa tatadabaruna au tatabaghaduna au ghairu dhalik summa tantaliquna ila masakinil muhajirin fatahmiluna ba'dahum ala riqaba ba'd. Kata Nabi, apakah kalian akan bersaing dengan dunia tersebut, kemudian saling hasad, kemudian saling berpaling, saling membenci, kemudian kalian saling bermusuhan, atau yang selain itu? Tsumma tamtaliquna ila masakinil muhajirin, kemudian kalian pergi kepada orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, kemudian kalian membawa sebagian mereka atas leher sebagian yang lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga semakna dengan yang sebelumnya. Rasulullah khawatir. Kemiskinan itu tidak perlu khawatir. Akan datang dunia. Wa sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Benar beliau. Sadaq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Benar-benar dibuka perbendaharaan Romawi, diantarkan dengan sekian banyak unta, emas-emasnya, perak-peraknya, sampai kemudian Umar bin Khattab mengambil mahkota, kemudian mencari mana Suraqah. Suraqah bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bukankah Rasulullah SAW pernah menjanjikan mahkota Persia atau mahkota Romawi? Bala, ini bagianmu. Baik, ikhwan ibn a'azakumullah, munafiqin ada masih. Bahkan mungkin ditambah dengan orang-orang yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tsarsarun atau ghawqaiyun. Enggak punya ilmu, hanya punya semangat. Marah mereka. Kok dia dikasih begini? Kok saya enggak dikasih? Ikhwan ibn a'azakumullah, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang terjaga dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi lihatlah bagaimana mereka-mereka dari kalangan munafikin dan dari kalangan orang-orang yang baru kenal agama dan tidak mengerti akidah, yang saat itu tentunya lebih banyak daripada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, jalasa Rasulullah sallam, kata Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, maka kami pun duduk di sekitarnya. Faqala inna mimma khafu alaikum ba'di ma yuftah min zahratid dunya, di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah dibukanya perbendaharaan dunia untuk kalian. Wa zinatuha, dan perhiasan-perhiasan dunia. Faqala rajulun, berkata seseorang, awayatil khairi bisyar ya Rasulullah, apakah mungkin datang kebaikan membawa kejelekan ya Rasulullah? Fasakata, Nabi terdiam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqila, maka dikatakan, ma sya'nuka, takallama Rasulullah sallam wala yukallimuk. Qala wa ra'ayna annahu yanzil alayhi fa'afaqa wa yamsah anhu ar-rahdha wa qala ayna hadha as-sa'il. Ketika Nabi terdiam, ada yang berkata kepada orang tadi, ada apa denganmu? Rasulullah berbicara kepada kita, bukan ngajak bicara kamu. Wala yukallimuk. Nabi pun berdiri dari mimbar, kemudian turun sambil mengusap keringatnya yang ada di dahinya, kemudian berkata, aina sa'il, mana sang penanya? Wa ka'annahu hamida hamidahu, seperti Rasulullah SAW membuka kembali dengan memuji Allah SWT, hamidallah. Faqala innahu la ya'til khair bisyarr, sesungguhnya enggak mungkin kebaikan akan mendatangkan kejelekan. Aina sa'il anifan, mana yang bertanya tadi? Awa khairin hu, apakah harta itu khair? Salasan, Nabi tanyakan berulang, awa khairin hu, awa khairin hu, innal khair la yati bil khair illa bil khair, kebaikan enggak mungkin membawa kecuali kebaikan. Khani bin na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi memberatkan Rasulullah SAW, bukan tidak bisa menjawab. Beratnya adalah pertanyaan itu duhai kiranya tidak ditanyakan. Karena pertanyaannya adalah, apakah kebaikan membawa kejelekan? Berarti dia menganggap bahwa harta itu kebaikan. Apakah bisa membawa kejelekan? Nabi menyatakan kebaikan tidak bisa membawa kejelekan. Diulangi lagi, kebaikan, aina sa'il, mana sebenarnya tadi? Kebaikan tidak bisa mendatangkan kejelekan. Beliau tanya, awa khairin hu, apakah harta itu kebaikan? Harta itu tidak bisa dikatakan kebaikan, tidak bisa dikatakan kejelekan. Mengapa? Tergantung penggunaan. Digunakan baik jadi baik, digunakan jelek jadi jelek. Mengapa si fulan aman dari narkoba? Kenapa yang ini terjerumus dalam narkoba? Ini difitnah, ini difitnah. Fitnah yang datang sama. Hanya saja yang ini tidak mampu membelinya, yang ini mampu. Berarti harta kebaikan apa bukan saat itu? Kejelekan. Dengan motornya yang mewah, dengan hartanya yang banyak, dia berfoya-foya kesana kemari dengan berbagai macam wanita-wanita, mendatangi klub-klub malam, bergembira ria. Harta yang dia punyai, khairin au syar, dipakai untuk jelek, ya jadi jelek. Bolehkah saya berkata itu gara-gara dia kaya? Kalau gak kaya, gak akan ke diskotik. Ikhwan ibn a'azakumullah, awa khairin hu, apakah itu kebaikan? Tetapi juga sebaliknya, yang ini ingin berbuat baik, yang ini ingin berbuat baik, yang ini gak berhasil, yang ini berhasil. Mengapa? Dia punya harta, dia punya modalnya, maka dia bisa bangun masjid, bisa memberi makan fuqara wal masakin, maka saat itu harta jadi baik buat dia. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah terdiam sehingga para sahabat gelisah. dan sudah mulai menyalahkan sang penanya. Ada apa denganmu? Mengapa perkataannya seperti itu? Dia tidak berbicara kepada kamu. Rasulullah pun berkeringat sambil mengusap keringatnya, menyatakan aina sa'il, dan berkata, kalau kebaikan enggak mungkin akan membawa kejelekan. Seperti kebaikan agama, kebaikan ilmu, enggak mungkin akan membawa kejelekan. Baik. Tetapi masalahnya, apakah harta ini khair? Wa inna mimma yanbutu rabi' ma yaqtul habatan aw yalum aw yulam illa akilatul khadr fa innaha akalat akalat hatta idam taddat qasirataha istaqbalat ayna syams fatallafat wabalat thumma ratta'at wa inna hadal mal khadrun hulwun wa ni'ma sahibil muslim hu liman a'ta minhu al miskin wal yatim wa ibn sabil aw kama qala rasulullah sallallahu wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kul wa la yashba' wa yakunu 'alayhi shahidan yawm al-qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu mempermisalkan dengan permisalan-permisalan tumbuh-tumbuhan. Mimma yanbutur rabi', apa yang ditumbuhkan oleh musim semi. Apakah semuanya baik? Ada yang mencelakakan, ada yang membunuh, ada yang dimakan. Iya kan? Semuanya dengan sebab musim semi tumbuh semua. Pohon berduri juga tumbuh, pohon racun juga tumbuh, pohon apa lagi? Semua juga tumbuh. Maka kata beliau, sesungguhnya dunia ini memang hijau, hulul hadirah, manis dan hijau. Tetapi sebaik-baik harta adalah yang menemani seorang mukmin jika diberikan untuk fuqara wal masakin dan yatim dan juga ibnu sabil. Dan sesungguhnya siapa yang mengambil harta tadi bukan dengan haknya, maka seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Dan akan menjadi saksi nanti yaumul qiyamah yang akan mencelakakan atasnya. Kalimat alaih artinya saksi yang membinasakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita akan bahas lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.